Kau pernah memintaku untuk bertahan menghadapimu, menerimamu sampai kau bertemu dia dan membagikan lupakan aku bila itu membuatmu bahagia. Baik-baiklah kau nanya. Percayalah aku di sini kan baik-baik saja. Kau pernah memintaku untuk bertahan menghadapimu, menerimamu sampai kau bertemu dia dan membagikan hati. Sini kan